وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قنبنا عزكم الله. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang membahas tentang zikir setelah sholat, dan yang dimaksudkan ialah zikir setelah selesai fardu. Dikarenakan riwayatnya berkaitan dengan masalah fardu. Adapun selesai sholat sunnah, tidak ada riwayat yang menjelaskan zikir khusus setelah selesai sholat sunnah. Tidak ada riwayat khusus yang menjelaskan tentang zikir khusus setelah selesai sholat sunnah, baik sunnah duha atau sunnah rawatib ataupun sunnah sholat malam atau apapun dari sholat-sholat sunnah. Tidak disebutkan satu riwayat yang mengkhususkan zikir tertentu. Maka yang disebutkan dalam riwayat yang kita bahas kemarin ini khusus untuk sholat fardu. Ada zikir-zikir khusus untuk fardu. Ada pun yang sunnah, tidak ada zikir khusus. Kalau kita ingin berzikir dengan zikir setelah sholat sunnah, maka diperbolehkan berzikir dengan zikir-zikir yang mutlak. Zikir yang mutlak yang tidak ada ketentuan waktunya. Sekarang kita masuk pada bab baru, pada bab yang ke-24 tentang masalah jamak, tentang masalah jamak sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala باب الجمع بين الصلاتين في السفر. باب منجمع mengumpulkan dua salat ketika safar. Jamak salat ketika safar. Di sini beliau membawakan satu hadis. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال دري عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بركاته كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجل رسول عليه الصلاة والسلام yajma'u fis safar. Beliau menjamak ketika safar, baina salati dhuhri wal 'ashr. Menjamak antara dhuhur dan asar. Idza kana 'ala dhahri sayrin, apabila beliau di atas punggung kendaraan yang berjalan. Jadi ketika sedang jalan, bukan ketika singgah di sebuah tempat. Wa yajma'u baina al-maghrib wal 'isha, dan beliau juga menjamak antara maghrib dan isya. Hadis ini barakallahu disebutkan oleh muallif dalam kitab Umdatul Ahkam. Yang perlu dipahami, hadis-hadis yang dimuat dalam kitab Umdah adalah hadis-hadis yang muttafaqun alaih. Paham ya? Yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Ketika dikeluarkan salah satunya, dikasih keterangan. Ini riwayatnya Bukhari, ini riwayatnya Muslim. Untuk riwayat ini, barakallahu fikum, tidak terdapat di dalam kitab suci Muslim. Hadis ini dengan lafaz yang disebutkan muallif tidak terdapat di dalam sahih Muslim. Tetapi hanya terdapat dalam sahih Bukhari, itu pun disebutkan muallaf. Muallaf itu tidak nyambung sanadnya. Dan nyambung sanadnya. Tapi secara umum sahih riwayat itu. Tapi dengan lafaz yang berbeda. Disebutkan dalam sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dengan lafaz shallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adh-dhuhra wal 'asra jami'an wal maghriba wal 'isha'a jami'an min ghairi khawfin wala safarin. Dengan lafaz ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah salat zuhur dan asar di jamaah, maghrib dan isya di jamaah, bi ghairi khaufin wala safar, bukan karena takut musuh, bukan pula karena safar, bukan pula karena safar. Dengan lafaz ini disebutkan dalam sahih Muslim. Artinya lafaz yang disebutkan muallif rahimahullah tidak ada dalam sahih Muslim, disebutkan dalam sahih Bukhari itu pun dengan syarat yang tidak nyambung, namanya muallaf, dengan isnad yang muallaf. Baik, adapun lafaz yang semisal dengan kitab, yakni Rasul menjamak zuhur, asar, maghrib, isya ketika di atas punggung kendaraan yang berjalan, disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yajma'u baina al-maghrib wal 'isha idza jadda as-sayr. Yang artinya adalah Nabi alaihi salatu wassalam menjamak antara maghrib dan 'isya apabila bersungguh-sungguh di dalam perjalanan, artinya sedang sibuk jalan, tidak sedang singgah di sebuah tempat. Nah, maka seyogianya mestinya muallif rahimahullah membawakan lafaz hadis Ibnu Umar supaya sesuai dengan yang diinginkan. Al-Muhim, lafaz ini dari hadis Ibnu Abbas yang lafaz demikian tidak ada dalam Sahih Muslim. Adanya hanya dalam Sahih Bukhari itu pun dengan isnad yang tidak nyambung. Tapi secara makna disebutkan dalam hadis Ibnu Umar dengan lafaz yang mirip terkait dengan Ibnu Abbas jamak secara umum. Baiklah. Di sini kalau azakumullah ada sejumlah masalah yang diangkat oleh para ulama terkait dengan bab jamak. Yang pertama ialah hukum menjamak salat ketika safar. Al-jam'u baina salataini fi safar. Jamak itu mengumpulkan dua salat pada satu waktu. Zuhur sama asar dikerjakan ketika zuhur. Nama jamak takdim. Atau zuhur sama asar digabungkan dikerjakan ketika asar. Jamak takhir. Maghrib sama isya digabungkan dikerjakan ketika maghrib, jamak takdim, atau digabungkan dikerjakan ketika isya, jamak takhir. Itu penggabungan salat, itu namanya jamak. Kalau qasar, kalau qasar mengurangi rakaat, Ya dari yang 4 menjadi 2 itu kosong. Sehingga tolong difahami baik-baik. Yang dibahas sekarang jamak. Jamak menggabungkan 2 sholat ketika safar. Apa hukumnya? Hukumnya para ulama ternyata diikhtilafkan sangat panjang oleh para ulama. Ada 6 pendapat. 6 pendapat di kalangan para ulama tentang masalah jamak. Gak usah banyak-banyak saya bawakan. Ringkasnya, barakallahu fikum, ringkasnya pendapat yang sahih, pendapat yang rajih ialah jawazul jam'i fi safari mutlaqan. Jawazul jam'i fi safari mutlaqan. Boleh menjamak salat ketika safar secara mutlak. Pengertian mutlak baik jamak takdim atau jamak takhir. Baik itu ketika sedang sibuk berjalan ataupun ketika singgah di sebuah tempat. Ketika singgah di sebuah tempat. Ini semuanya barakatuhum dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikerjakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini pendapat jumhur ulama salafun khalafa, pendapat jumhur ulama dulu dan sekarang. Dan ini yang diwajibkan oleh jumlah masyayikh kita sekarang ini barakallahu. Boleh secara mutlak dikarenakan riwayatnya semuanya ada. Sehingga boleh jamak takdim. Boleh jamak takdim. Boleh takdim, boleh takdim. Terserah bagaimana Anda inginkan. Walaupun dalam beberapa kondisi ada yang dianjurkan takdim, ada yang dianjurkan takhir. Ketentuannya, kalau kita berangkat safar, kalau kita berangkat safar, misal sebelum zuhur, kita berangkat safar sebelum zuhur, diperkirakan sampai di tempat asar. Tamam? Maka kita melaksanakan jamak, jamak. Saya lagi, kita berangkat safar sebelum zuhur, diperkirakan sampai tempat asar atau menjelang asar atau pada asar sedikit. Kita jamak, kita jamak. Takdim atau takhir? Ah, sudah berangkat ini. Kita berangkat jam 10 pagi. Diperkirakan sampai tempat jam 3 sore. Jamak takdim atau takhir? Jamak takhir. Takhir itu menunda sampai asar. Kalau takdim di awal waktu zuhurnya. Jamak takhir. Kalau sebelum zuhur, jamak takhir ditunda terus jalan. Selesaikan sahur Anda sampai asar di tempat. Di sana dikerjakan jamak zuhur baru kemudian asar. Tetapi kalau berangkatnya setelah zuhur, ya, berangkatnya setelah zuhur diperkirakan sampai di tempat asar atau bahkan melewati asar, maka dikerjakan jamak jamak takdim di tempat kita tinggal. Setelah zuhur berjamaah diteruskan dengan jamak asar baru berangkat. Paham sama ya? Begitu pun terkait dengan maghrib dan isya. Kalau berangkat sebelum maghrib maka jamak takhir dan isya. Kalau berangkat ba'da maghrib maka jamak takdim di waktu maghrib. Apa? Barakallahu. Ini beberapa kondisi yang mengharuskan kita lebih mendahulukan takdir sebelum takhir. Juga perlu dipahami yang namanya musafir dua macam, dua kondisi. Kondisi yang pertama ialah musafir sair. Musafir sair itu musafir yang sudah berjalan. Yang dikatakan dalam hadis ini jadda bihi sair, sungguh-sungguh berjalan. Jadi lagi di tengah jalan, tidak sedang singgir sebuah tempat. Entah di mobilnya, atau di keretanya, atau di pesawatnya, atau di kapalnya, atau di apanya ya, sedang jalan. Itu namanya musafir sair. Musafir yang seperti ini jamak. Jelas hampir seluruh ulama mengatakan jamak. Bisa jamak lahir ataupun takdir, terserah dia bagaimana kondisinya. Ketika sekarang ada musafir yang kedua disebut dengan musafir nazil. Musafir nazil, musafir yang singgah di sebuah tempat. Singgah di sebuah tempat. Misal Pak Hani, asli Surabaya. Gitu ya? Masya Allah. Mau safar kemana Pak? Jogja aja Pak. Senang Jogja Pak ya? Aduh. Ke Jogja. Dikirakan ke Jogja 3 hari. Ya, 3 hari, 4 hari, 2 hari gitu Pak ya. Parapan. Dari Surabaya menuju ke Jogja. Di tengah-tengah safar itu disebut dengan musafir sa'ir. Yang pertama tadi, lagi jalan. Jamak. Begitu sampai di Jogja, kan singgah di Jogja untuk 2 hari atau 3 hari atau 4 hari. Posisinya ketika itu disebut dengan musafir nazil. Musafir yang singgah di sebuah tempat. Di sebuah tempat. Paham ya? Apakah boleh jamak? Jawabannya, kalau berbicara boleh, boleh. Sebab statusnya dia sebagai musafir mendapatkan rukhsah jamak. Boleh. Walaupun dia di Jogja, entah di hotel atau di rumah famili, di rumah teman atau di mana, silakan. Sehingga subuh, kemudian zuhur, asar jamak, maghrib, isya jamak. Mau jamak takdir monggo, takdir juga silahkan. Itu musafir, enaknya Pak. Nanti aja asar sekalian. Zuhur dan asar baru sholat zuhur sama asar takhir. Nanti isya sekalian, isya maghrib sama isya takhir. Atau takdir zuhur jamak dengan asar, maghrib jamak dengan isya, nggak ada masalah. Bicara boleh, boleh. Tetapi khusus untuk musafir nazil yang tidak kemana-mana, afdalnya sholat pada waktunya masing-masing. Sholat pada waktunya masing-masing. Subuh pada waktunya, zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, maghrib pada waktunya, isya pun pada waktunya. Pada waktu itu dikerjakan Rasulullah SAW. Nah, terus bagaimana pelaksanaan sholatnya? Kalau dia sholat sendirian, maka kosong. Maka kosong. Kalau dia sholat musafir, zuhur 2, asar 2, isya 2. Kalau dia berjamaah dengan musafirin, dengan musafir-musafir yang lain, juga kosong. Zuhur 2, asar 2, isya 2. Tetapi kalau berjamaah di masjid sekitar bersama dengan orang kampung, maka dia harus mengikuti imam. Ikuti imam. Kalau imamnya imam mungkin, maka sempurna sebagaimana imam. Tetapi kalau imamnya imam musafir, maka dia pun kosong sebagaimana imam. Apa ya? Ini berkesan ringkas. Ini yang afdal. Bicara boleh, boleh menjamak. Tapi yang afdal untuk yang musafir nazil, yang musafir nazil dia salat pada waktunya masing-masing. Barakallahu fikum. Hadza wadhun insyaallah ta'ala. Baik, ini terkait dengan jamak ketika sahar. Baik jamak takdim, jamak akhir ataupun musafir sa'ir atau musafir nazil. Pembahasannya kedua yang diangkat oleh para ulama, apa hukum jamak ketika mukim? Al-jam'u fil hadar, menjamak sholat ketika mukim. Yey. Tidak sedang sahar, tidak sedang sakit, tidak sedang takut musuh, tidak sedang hujan, ngeres Pak, lama Pak. Apakah boleh menjamak sholat ketika mungkin? Ini ikhtilaf sudah panjang. Mayoritas ulama berpendapat tidak boleh. Mayoritas ulama berpendapat tidak boleh. Jamak itu khusus untuk orang yang punya udzur, kata mereka. Baik udzur safar, atau udzur sakit, atau udzur takut musuh, atau udzur hujan. Yang penting ada udzur, itu pendapat jumhur. Paham ya? Kalau tanpa udzur, tidak boleh jamak. Tidak boleh jamak. Barang-barang. Tapi pendapat yang rajih, pendapat yang rajih, barakallahu fikum, diperbolehkan menjamak sholat ketika mungkin tanpa ada udzur, dikerjakan sesekali dan tidak dijadikan kebiasaan. Diperbolehkan menjamak sholat ketika mungkin tanpa ada udzur, dikerjakan sesekali dan tidak dijadikan kebiasaan. Ini pendapat Ibnu Sirin dan yang diwajibkan oleh Syekh Syakir dan sejumlah ulama yang lain. Dasarnya ialah hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim yang saya bawakan di atas, yang pertama saya bawakan. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-dhuhra wal 'ashra jami'an wal maghriba wal 'isha'a jami'an fi ghairi khawfin wala safar. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah salat zuhur dan asar jamak, maghrib dan isya' jamak, dengan tanpa rasa takut, dengan tanpa safar. Artinya apa? Tanpa udzur. Disebutkan dalam riwayat itu, Ibnu Abbas tanya alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbuat demikian. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, arada alla yuharrija ummatah. Beliau hendak atau beliau menginginkan supaya tidak memberatkan umat ini. Itu kemauan Rasulullah. Beliau menginginkan supaya tidak memberatkan umat ini. Sehingga sesekali jamak tanpa wudu. Sehingga sholatnya hari itu 2, 8, 7. Ya. Jamak. Sila 2, 8, 7. Benar ya? 2 subuhnya, 8 jamak zuhur dan asar, 7 jamak maghrib dan isya. Gimana Pak Dhani? Berjamaah. Dari teks riwayatnya, dari siapul hadis, tidak. Dalam Rasul yang salat, Rasul yang salat. Tapi apakah boleh dikerjakan secara berjamaah? Jawabannya tergantung manusia masyarakat. Kalau manusia masyarakatnya mengerti ilmu ini bersama dengan seorang imam yang mengerti ilmu ini, maka bisa sesekali dikerjakan demikian. Soalnya resikonya kalau satu masyarakat jamaah semua Pak, enggak ada azan pada sholat berikutnya. Misalkan diumumkan nanti kita jamak duhur sama asar ya, halo, sak kampung sama kabeh. Duhur azan, begitu asar. Sholat yang sama, sholat azannya. Nanti begitu isya, siapa yang azan? Sholat azan. Allah. Secara hukum apabila difahami ilmunya tidak ada masalah. Yang penting mereka tahu konsekuensi ilmu tadi. Gitu ya. Ini pendapat yang rajih. Boleh kadang-kadang, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai kebiasaan. Jamak ya, bukan kasar ya. Jamak mengumpulkan salat ketika mungkin tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur. Masya Allah. Wallah ini jelas. Ya, sesekali diamalkan. Sesekali. Jangan seringkali. Jangan seringkali ya. Nanti target. Sesekali paling sepekan sekali. Keseringan kali itu. Keseringan kali itu. Ya, sesekali. Ya, kalanya. Berjamaah di awal. Tidak yang kedua. Siapa yang imam waktu itu? Berganti. Yo ada naibnya kan. Kan biasa waktu ketika ada sesuatu nunjuk naib. Yang biasanya siapa yang waktu? Salat Abu Bakar Suci. Sekarang Pak Gani. Sekarang Pak Gani jadi imam masjid satu salam. Sekarang begitu. Bicara nggak lagi ya, udah jadi nama ya. Saya kan gitu. Saya mak, ya sudah, tidak naik. Nanti yang berikutnya kan, beneran mak. Saya sudah jamak. Ya pada masalah. Gitu ya, sesekali. Pele, dari hadir Ibn Abbas di atas. Rasul menjamak zuhur, asar, maghrib, isya bukan karena rasa takut, bukan karena safar. Disebutkan dalam lafaz yang lain bukan karena sakit. Menunjukkan bukan karena kata-kata ini menunjukkan poin-poin tersebut di atas adalah uzur-uzur yang membolehkan jamak. Safar boleh jamak. Jelas tadi ya. Kondisi yang berikutnya ialah ketika kau takut dari musuh atau situasi sedang menakutkan, sedang genting-gentingnya, orang takut keluar rumah. Mbak kondisinya lagi gimana? Kesian-kesian chaos gitu ya. Salah-salah apa sih? Lagi begitu pak ya? Lagi rumit, lagi kacau. Begitu. Entah ada musuh yang menyerang wilayah kita atau malah genting. Sangat mencegah, sangat menakutkan, sangat gemetar. Dalam kondisi yang demikian diperbolehkan untuk jamak salat. Dengan tadi hadis nafas, karena beliau jamak bukan karena rasa takut. Itu menunjukkan kalau takut boleh jamak. Juga yang berikutnya ialah sakit, sakit. Menjamak sholat ketika sakit. Untuk yang sakit ini ada ketentuan di kalangan para ulama, yaitu rasa sakit yang menimbulkan masyakkah, yang menimbulkan rasa berat, sangat berat sekali badannya untuk bisa sholat. Namanya masyakkah. Sakitnya agak memberatkan, agak apa namanya, apalagi sakit berat segala macam. Maka diperbolehkan dia dalam kondisi yang demikian untuk menjamak sholat ketika sakit. Zuhur, asar, jamak, maghrib, isya dijamak. Barakallahu. Apalagi kalau mau mengalami pemeriksaan yang panjang, operasi juga atau apa gitu ya, yang membuat dia jitius, hilang akal, maka dia harus diupayakan bisa menghitung waktu dijamak sholat yang memungkinkan untuk dijamak. Rakan operasinya sebelum zuhur, bahkan siuman, bakal siuma sebelum zuhur. Pada zuhur, bakal siumannya pada isya. Maka zuhur, segera salat zuhur, lanjut jamak dengan asar. Operasi begitu siuman di waktu isya, maka dia takhir, maghrib dan isya di jamak. Baru. Sekarang bagaimana kalau seandainya dia dioperasi atau dibius sebelum zuhur? Jam 9 sudah operasi, harus sadar isya. Bagaimana? sholatnya? Hah? Bagaimana sholatnya? Digabung semuanya? Digabung semuanya. Sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya. Duhur dulu, 4, baru isya. 4, baru maghrib. 3, baru isya. 4, pada waktu dia siuman isya. Digabung semuanya. Sebagaimana yang dibahas kemarin, terkait dengan masalah suratul qawl. Masuk. Tinggal satu, yaitu ketika hujan turun. Apa hukumnya menjamak sholat ketika hujan? Apa hukumnya menjamak sholat ketika hujan? Ini ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Ada yang memperinci boleh jamak maghrib isya saja, zuhur asar enggak boleh. Ini tiga pendapat. Saya mengatakan boleh secara mutlak, ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, ada yang memperinci boleh kalau jamak maghrib isya, enggak boleh kalau zuhur dan asar. Masalah ini para hukum kembali kepada riwayat. Apakah ada riwayat yang menyebutkan udzur matar, udzur hujan? Tentang masalah ini sudah dibahas cukup panjang di buku khusus oleh Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Dalam bukunya beliau Al-Jam'u Bainas Shalatain, beliau menguraikan bahwasanya riwayat-riwayat yang khusus, berikannya riwayat-riwayat yang khusus menjelaskan jamak ketika hujan, tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih, yang khusus. Yang ada hanya lafaz hadis Ibnu Abbas. Rasul pernah salat zuhur asar jamak, maghrib isya jamak, bukan karena takut, bukan karena safar, bukan karena sakit. Ya, disebutkan dalam lafaz yang lain, bukan karena hujan. Bukan karena hujan. Ternyata setelah diperiksa oleh beliau rahimahullah, lafaz bukan karena hujan ini pun juga lafaz yang sama. Lafaz yang keliru. Yang betul dengan tanpa lafaz itu. Yang akan lafaznya dengan tanpa rasa takut, dengan tanpa lafaz dengan tanpa safar dan dengan tanpa sakit. Hanya tiga ini. Lafaz dengan tanpa hujan itu tidak ada. Yang ada barakallahu fikum dalam bab ini ialah tindakan sebagian sahabat. Seperti tindakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, juga tindakan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau makmum di belakang penguasa Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, jamak hujan ketika maghrib dan isya. Sekali lagi, yang ada akar Anas bin Malik dan akar Ibnu Umar. Mereka berdua pernah makmum, ingat makmum, di belakang penguasa yang bernama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi melaksanakan jamak ketika hujan maghrib dan isya. Maka khulasanya barakallahu. Terkait dengan riwayat khusus tidak ada. Yang ada hanya akal. Maka Yang afdal tidak jamak ketika hujan. Yang afdal tidak jamak ketika hujan. Afdal. Tetapi kalau ada orang yang melakukannya, kita tidak mengingkari. Kenapa? Sebab ada contoh dari Anas bin Malik dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dikasih. Kenapa kok dikatakan lebih afdal tidak jamak? Dikarenakan secara riwayat dari Rasul dan yang sahih. Secara riwayat dari Rasul enggak ada yang sahih. Maknanya Rasul tidak pernah mengerjakan. Kenapa enggak apakah diingkari orang yang mengerjakan demikian? Karena ada contoh sebagian sahabat. Paham ya? Jadi yang afdal tidak jamak saja. Baik, sekarang kita jabarkan bagi mereka yang jamak dengan tindakan Anas bin Malik dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Bagi mereka yang jamak, para wajib, yang ditekankan ialah jamak maghrib dan isya. Jamak maghrib dan isya. Karena contoh sahabat tadi, maghrib dan isya, bukan zuhur dan asar. Yang kedua, lebih ditekankan lagi jamak kalau pihak penguasa yang melakukannya. Ya, pihak penguasa yang melakukannya. Sebagaimana contoh di atas, hajat itu seperti kopi yang jamak. Kalau sekarang ya imam rawatib masjid gitu ya, kalau itu mengadakan jamak di, apalagi resmi pemerintah yang jamak diikuti. Kemudian terkait dengan sifat hujan, sifat hujan yang boleh jamak. Yang disepakati adalah kalau hujannya sangat deras, sangat deras, matarun syadid, apalagi disertai dengan angin kencang, apalagi disertai dengan cuaca yang dingin. Tanda bayangkan ya, hujannya sudah terus, anginnya kencang, dingin, berembus, menusuk tulang. Yang ini disepakati. Tidak masalah. Disepakati diperbolehkan untuk melakukan yang namanya jamak bagi mereka mengatakan jamak. Ya. Ini jelas. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau hujannya itu tidak deras? Tidak deras, ya sedenglah, tapi membasahi tanah, membasahi tanah. Barat. Nah, terkait dengan kondisi yang demikian ada ikhtilaf. Tapi pendapat yang sahih barakallahu'alaikum, hujan yang sedang pun termasuk boleh jamak. Tidak harus deras, boleh jamak. Bahkan pernah terjadi di zaman tabi'in, mereka menjamak sholat padahal hujannya itu belum membasahi sandal-sandal mereka. Paham ya? Dan sandal dipakai untuk jalan di taman itu. Ini sandalnya belum basah, belum sampai kelepas-kelepas sedikit. Hah? Dikarenakan hujannya enggak begitu deras, mereka sudah melakukan yang namanya jamak. Boleh. Ingat, bagi yang melaksanakan jamak. Terus ya, sehingga hujan yang model apapun boleh. Para wali. Kalau hujannya pes, gitu saja ya jangan. Hujannya sudah turun lumayan, tapi nggak begitu deras, sedang lah, yang sekiranya bisa membasahi jalan yang ada, boleh jalan. Saya kembangkan lagi, mau? Bagi yang jamak ini, yang apa? Nggak jamak. Bagi yang berpendapat jamak, hujan diperbolehkan jamak di masjid. Diperbolehkan pula jamak di rumah. Kalau di masjid, ya sama orang masjid. Dia sendiri jamak di masjid, karena yang lainnya mengatakan afdol dan jamak gitu ya. Atau dengan jamak masjid, yang lainnya kita semua mengerjakan jamak, maka dia jamak di masjid. Itu wabah, jelas. Yang kedua, yang boleh pula jamak di rumah. Boleh pula mengadakan jamak di rumah. Arwah, lo kok di rumah? Lakukan jamaah. Nah, jangan heran. Yang namanya hujan deras, terutama itu termasuk udzur tidak jamaah. Kayak gitu ya. Karena sang muadzin diperintahkan untuk mengumandangkan azan shallu fi buyutikum atau shallu fi rihalikum. Jadi pas kemarin di azan. Kan gitu ya? Itu menunjukkan rukhsah. Rukhsah tidak sama. Otomatis cuma di rumah. Dia sholat di rumah. Apakah boleh menjamak sholat karena hujan juga di rumah? Jawabannya bagi yang berpendapat jamak boleh. Boleh. Dikarenakan jamak itu rukhsah. Bisa dikerjakan siapapun baik di masjid atau di rumah. Boleh. Ya, bisa dia sendiri atau dia dengan keluarga. Apa ini? Apa? Ini pengembangan yang mengatakan jamak. Ya, dia bakal panjang. Ada yang mengatakan afdal jamak harus saya di awal. Tak sudah. Pengembangannya. Bagaimana azan dan iqamahnya? Bagian jamak. Bagian jamak. Bagaimana azan dan iqamahnya? Jawabannya para ulama sebagaimana jamak-jamak yang lain. Ketentuannya ketika menjamak dua salat, satu azan terus dua kali iqamah. Ya, satu azan di awal. Kemudian iqamah untuk salat yang pertama, kerjakan maghrib. Kerjakan maghrib. Kemudian iqamah lagi untuk salat yang kedua, kerjakan isya. Sehingga satu kali azan, dua kali iqamah. Itu kaidah umum dalam menjamak salat. Baik jamak ketika hujan, ketika safar, ketika apa, ketika di Arafah, ketika jamak demikian. Satu azan dua kali iqamah. Itu hadisnya jadi. Kita harus berpikir. Oleh-oleh. Ada jelas. Pengembangan berikutnya terkait dengan jamak hujan ini. Apakah mungkin bagi dia untuk melaksanakan rawatib? Sunnah rawatib. Dia menjamak maghrib dan isya. Karena hujan. Kan ada untuk maghrib. Kemudian setelah itu salat maghrib. Iqamah salat maghrib. Kan maghrib ada ba'diyahnya. Dua rakaat ba'diyah maghrib. Dikerjakan dulu ba'diyah maghribnya atau langsung jamak? Jawabannya yang afdal langsung jamak. Langsung qomat lagi mengerjakan isya. Isya juga punya ba'diyah lagi. Nah gitu ya. Sekarang bagaimana, apakah boleh dia mengerjakan ba'diyah setelah itu? Sholat, sunnah, ba'diyah setelah itu. Jawabannya diperbolehkan. Sehingga penerapan kaidahnya barakallahu fikum untuk jamak maghrib dan isya ketika hujan, dia adzan kemudian mengerjakan maghrib iqamah, mengerjakan maghrib langsung iqamah lagi mengerjakan isya, terus berzikir silakan, kemudian dia mengerjakan dua rakaat dengan niat ba'da maghrib, kemudian dia mengerjakan dua rakaat dengan niat ba'da isya. Dalam masalah ini yang mengatakan bolehnya jamak. Ini saya memakan supaya ketika Anda memegang pendapat ini harus tahu bagaimana konsekuensi Anda berpendapat. Paham ya? Ini sering saya sampaikan. Kalau Anda memegang sebuah pendapat harus tahu apa konsekuensi berpendapat. Yes ya? Barakallah. Yang mengatakan afdol dan jamak ya selesai urusan. Jangan diperpanjang. Ngapain diperpanjang gak sama? Ya normal. Nanti ya, dia maghrib selesai, pak dia maghrib nunggu isya azan lagi, azan lagi, kayak gitu ya. Normal bagaimana biasa. Tapi ketika yang jamak ada beberapa ketentuan tadi. Para keluarga. Itu terkait dengan masalah jamak hujan. Itu pendapatnya yang mana? Jamal atau enggak jamal? Pak Gani? Enggak jamal. Enggak jamal. Kenapa? Karena enggak pernah praktek atau? Enggak pernah jalan. Enggak pernah, karena enggak pernah praktek, jadi enggak pernah jamal. Masalah yang kasih sendiri itu tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali jamak ketika hujan. Tidak pernah sama sekali. Jadi itu sekolah jamak. Kalau lagi musim hujan, hujan itu kan tidak rusak, tidak pernah di masjid. Nah iya, tadi kan dijelaskan boleh jamak di rumah. Eh? Tapi kan tidak pernah rusak biasa. Masjid itu. Kalau kita masjid kan salat masjid, begitu isya di hadrat. Sebenarnya kan enggak ada. Iya kalau pas adanya pada maghrib. Jadi pas sekarang dari mulai sore tentu worst masya Allah. Datang waktu maghrib, sallu fi rihalikum wahidi. Dan terus ini. Al maghrib terus masih terus ini. Jamaah. Coba berapa tadi ada yang mengatakan jamak, ada yang mengatakan afdol. Afdolnya tidak dikatakan kata dua yang sahih, tapi para syaf yang melakukannya berbeda. Al-Majmu tidak akan mengerjakan mengamalkan pendapat yang dua tadi yang menjamak dengan contoh tindakan Anas bin Malik dari Umar radhiyallahu anhu. Tolong perhatikan baik-baik ketentuan-ketentuan tadi. Gimana? Orang sahabat menjadi imam padahal masih ada kami di sini ada beberapa orang yang mungkin apa boleh masuk imam. Tapi sekarang ada seorang musafir masuk ke masjid masyarakat. Sekarang ada orang musafir masuk ke aroyan. Di sini ada mukimin aroyan mukim. Yang utama apakah boleh dia menjadi imam? Jawabannya boleh kalau dia ahli. Dan yang kedua memang diizinkan oleh orang mukim tadi. Yang mukim itu merupakan penguasa tempat, harus izin dari mereka. Diizinkan. Bodoh musafir, ahli jadi imam dan diizinkan. Maka boleh jadi imam. Tapi konsekuensinya sekarang, ketika dia menjadi imam, dikarenakan dia seorang musafir, maka dia harus kosong. Bukan boleh kosong, dia harus kosong. Maksudnya apa? Makmum-makmum lain yang mukim harus menambah lagi sholatnya ketika imamnya salat. Tahu? Jenengan duhur masuk area musafir jenengan. Disuruh bentar jadi imam. Monggo Pak imam. Saya musafir. Dah monggo Pak imam Pak. Jenengan yang aneh imam. Kan dua rakaat kosong. Ya, sementara para umum yang lainnya mungkin sempurna empat rakaat. Maka ketika anda salam pada rakaat yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsekuensinya, makmum tadi nggak boleh jadi imam, harus dapat dua rakaat lagi makmum yang mungkin tadi. Nah, di sini harus ditengah-tengah masyarakat yang banyak harus dijelaskan dulu kepada masyarakat. Kejadian. Pernah sama saja kejadian Allah SWT dan juga teman-teman yang lainnya. Taruh musafir suruh jadi imam sama mukimin. Imam mereka. Kita kan kosong surga. Itu salam-salam warahmatullahi wabarakatuh. Biuh mereka ini. Karena ada teman-teman yang lain yang juga musafir, jadi makmum juga. Mereka semuanya salam. Sehingga kebanyakan mereka itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bingung saya, kok loro ya? Kok cuma dua ya? Sehingga ketentuannya dijelaskan terlebih dahulu. Pak, Bapak, kami yang jadi imam ini musafir, kosor cuma dua rakaat. Nanti kalau kami sudah salam, Bapak-Bapak ini menambahi lagi dua rakaat. Kalau mereka tidak paham, ya panjang jadi imam. Biar yang mungkin yang jadi dua tambahan itu seperti Mas Budi. Iya betul, seperti Mas Budi. seperti ini semua. Menjawab sholat merupakan rukun sholat. Namun boleh kita melakukan dalam adab sama kafiran maghrib ya, bahwa takut ketiduran di saat malam atau kepentingan yang lain-lain. Seperti kegiatan-kegiatan lain. Lagi meeting. Kebanyakan itu gitu. Jadi boleh jamak tanpa udur tapi sesekali. Nek benar meeting jamak terus, rapat jamak terus, nah itu yang tak beres. Sesekali. Sesekali. Ya diatur di kondisi, iya sih, di kondisikan aja supaya rapatnya serat gitu. Ya. Atau di sekolah break serat dulu. Nih teruskan lagi. Terima kasih. Ya. Masalah jarak terus. Sengaja tidak saya bahas jaraknya dikarenakan panjang urusannya. Nanti aja kita bahas setelah bab yang satunya lagi. Bab yang berikutnya kan terkait dengan bab al-bab qasr salat di safar. Bab qasr salat ketika safar. Saya teruskan. Sendiri. Masya Allah. Lanjut apa? Sudah? Ada yang mau tanyakan? Tanya aja apa? Bagaimana? Bahasanya itu tidak ada contoh salafnya. Tadi secara periwayat kan diuraikan sama Mubil bin Hadi rahimahullah, tidak ada yang sahih secara periwayat. Yang ada hanya tindakan Anas bin Malik dan Ibnu Umar. Pada tindakan mereka itu kejadian yang banget bisa. Jadi untuk ulurin akhir berat kita mengatakan. Kalau dikatakan boleh, ada yang mengatakan boleh. Dikatakan saya punya pendapat boleh secara mutlak. Tapi agak berat karena secara sisi argumentasi dalilnya tidak ada. Hanya mengkiaskan dengan makna misal. Allah. Dan umumnya orang sudah santai karena panjang kan waktunya. Luhur sudah terus, nah ditunggu asar, sudah terang. Ditinggal turun, ditinggal terus. Kan ya, sudah berarti sendiri bisa. Apa ya? Nah yang lain. Ya, tadi mengenai hujan maghrib dan isya. Nah, gimana kalau niatnya itu kadang-kadang maghrib dan isya itu saya jamak. Nah, lagi tidak malas saya jamak. Tidak malas saya jamak. Kalau tidak malas, ya saya nunggu bisa. Surat sendiri. Jadi tidak ada apa namanya jamak salat karena malas. Tidak ada. Saya tidak ada jamak salat karena capek. Yang ada itu imma karena takut, imma karena safar, imma karena sakit. Ya hujan tadi itu karena hujan menurut pendapat sebagian ulama. Ya sekali dilakukan sekali tidak boleh. Ya? Tadi itu kan sesekali, bukan dengan alasan, bukan dengan apa oleh pendapat, bukan karena utuh, bukan karena malas, bukan karena capek. Gitu. Jadi ketika itu misalkan hujan maghrib, ya kembali kepada pembahasan tadi. Nah, kamu memilih pendapat yang mana? Pendapat saya. Ya, dikerjakan juga gak diingkari. Ya sudah, kerjakan jamak dengan niat hujan, udur hujan, bukan karena males. Gitu loh. Lagi mau sholat isya. Sebenarnya kumpulin, sekali saya kumpulin gitu. Nah iya boleh, silakan sesekali. Tapi tadi itu bukan karena males, bukan karena. Ya kan, gak boleh apa? Kayaknya apa yang baca apa dekatnya. Kadang saya apa dekat ada baca imam baca imamu. Dan sesekali saya ingat baca apa? Kalau ada siap baca apa dekat. Nah, ada Tidak boleh. Tidak boleh. Karena ada ikhtilaf. Ada ikhtilaf. Ikhtilaf itu harus dirujukkan. Kan sering mengatakan ketika ada ikhtilaf di kalangan para ulama, dan itu ikhtilaf yang sangat masyhur, pelajari, dikaji, mana yang rajih, amalkan dengan segenap konsekuensinya. Kemudian toleransi dengan pendapat yang kedua. Tapi bagaimana pendapatnya hari terus, jadi kemudian saya maunya sendiri, kadang ini kadang ini. Itu namanya itibaul hawa, ikut hawa nafsu. Dikecualikan kalau memang ada sebagian ulama yang mengatakan boleh dua-duanya dan lebih kuat argumentasinya, silakan. Kadang ini kan di antara yang mereka contohkan yang boleh dua-duanya itu yang terkait dengan turun sujud. Ketika turun sujud, kan ada yang mengatakan tangan dulu baru lutut, ada yang mengatakan lutut baru tangan, ada yang mengatakan boleh dua-duanya. Lalu kenapa? Alasnya dikarenakan semua dalil yang digunakan pendapat pertama baik, semua dalil yang digunakan pendapat yang kedua juga baik, sama-sama baik. Kalau sama-sama baik, ya sudah, boleh dua-duanya. Yang penting turun sujud gitu aja, teknis. Mau tangan dulu ya silakan, ya juga silakan. Nah yang ini bisa atur salah pilih, ya kadang tangan dulu, kadang lutut dulu. Itu dikatakan ada yang punya pendapat yang lain. Kalau tidak, kenceng berpendapat itu dengan segera konsekuensi. Ya. Hah? Itu baik. Ah, monggo. Mas Gusan. Salat apa? Jamaah di masjid bagi musafir yang nasib. Dia dengar adzan. Dengar adzan. Iya, sangat dianjurkan kalau dia dengar adzan untuk berjamaah di masjid. Dia mendapatkan pahala berjamaah. Bisa. Iya. Bisa. Dia jamaah di masjid boleh, di tempat tinggalnya juga ada masalah. Musafir rasanya luar biasa, ada masalah. Masakan di masjid, jamaah di masjid, ikut dengan mukim, ada masalah. Boleh. Ada? Bisa ada? Susah, itu memang jamin. Ya, coba tiba-tiba. Allah ma'alam sebab menterfilawan insyaAllah pada pembahasan berikutnya bab yang ke-25 terkait dengan masalah qasar salat insyaAllah. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, anta astaghfiruka.